بسم الله الرحمن الرحيم Bapak Kiai, para pimpinan Pondok Gontor Putri dan Gontor secara keseluruhan se-Indonesia dan seluruh dunia. Insya Allah yang berkumpul di sini ini kelak akan berkumpul juga di surga jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, nanti saya akan memperkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, pakde-pakde, dan mbah-mbah Kiai Kanjeng kepada anak-anakku semua, kepada cucu-cucuku semua. Tapi sebelumnya saya ingin tahadus bin ni'mah. Saya belum pernah datang ke suatu acara berjumpa dengan lautan santri, lautan cahaya, lautan berkah, lautan calon-calon pemimpin masa depan sebagaimana di Pondok Putri Gontor ini. Saya sangat bergembira dan otomatis saya akan memunculkan doa saya dari dalam kalbu saya dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, Kiai Kanjeng. Semoga ibu-ibu, bapakmu di rumah sana nafkahnya dilancarkan oleh Allah. Keluarga semua di berkahi, dibikin tentram, dan anak-anakku semuanya saya doakan lancar sekolahnya, tamat nanti sudah akan mendapatkan sekolahan yang baru, kemudian nanti Allah juga sudah menyiapkan lapangan kerja bagi semuanya, bahkan sekarang pun Allah sudah menyiapkan jodoh-jodohmu masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin menyapa om-om, bapak-bapak dari masyarakat sekitar yang di sebelah kiri. Tapi mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, saya tak memfokuskan diri kepada anak-anak saya. Karena sama panjenengan nanti kita bisa bertemu di tempat lain, di gardu-gardu, di warung-warung kopi, di jalanan dan sebagainya. Ojo digowo-gowo iku ambumu iku. Nah, arek sing klemis-klemis kaya ngene iki gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Saya ingin bergembira bahwa Yun sewu Mbak Yuli ini dari Jombang. Ini wali murid Mbak Yuli, anaknya di Gontor Putri 1 apa 2? Gontor Putri 2. Gontor Putri 2, kelas berapa? Kelas 4D. Kelas 4D. Tepuk tangan. 4D ya. Wis tuwa iku D karo B kan bedane. Jadi jangan dikira Kiai Kanjeng itu adalah orang-orang yang jauh dari Gontor, karena anak-anak mereka sangat diinginkan untuk sekolah di sini, dan anaknya Mbak Yuli satu orang, anaknya Mbak Nia dari Mojokerto berapa orang di Gontor? Dua orang. Yang satu di Gontor satu sini. Gontor Putri satu. Iya. Emira Mariam Cahya Ramadhani kelas 4 D. D juga. Oke. Dua orang ya. Yang satu. Satu lagi di Gontor Putra 2. Gontor Putra 2. Kelas 2 B. Kelas 2 B. Ya. Tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Ibu dunia, ya Allah, wis tuwek iki lho aku, gara-gara Kiai Hasan ya aku melok tuwek iki. Ya Allah, ampunilah. Kemudian ada anggota Kiai Kanjeng yang tidak ikut bermain musik tapi mengurusi urusan-urusan ilmu dan teknis musiknya, yaitu Pak Helmi. Mana Pak Helmi? Pak Helmi anaknya juga di Gontor Putri 2. Kelas berapa Mas Helmi? Kelas 3B ya. Oke. Kelas 3B. Namanya aja anyel-anyel kok pariem kok ya. Namanya Naila Ilma Kauna. Wah, tepuk tangan. Jadi iki Kanjeng Karung Gontor iku janjane ya besanan wis sampe ya. Ngaten nggih. Kemudian ada seorang kiai. So. Bu Novia, ternyata cucu saya ada di kantor juga, Mbak Fia, tolong ditunjukkan namanya dan kelasnya, Bu Fia. Namanya Mbak Arin, Mbak Arin baru, tapi baru masuk. Dia ikut intensif lulus SMP di Singaraja Bali, terus masuk intensif baru satu bulan lebih di sini, Mbak Arin panggilannya. Mbak Arin ya, jadi putune cacak pulau, jadi aku nih cacak duwe putu sekolah di kene. Iki kira-kira nek anak putune kene kan di sekolah kene harus entek iki, gue nih entek kabeh ikut sekolah kene insya Allah. Ngontor iku sing paling aman. Jadi sampean anak-anakku seneng tegak sekolah di kene. Gembira, bersyukur. Aman gak no, sing nyulik-nyulik gak no. Bayang di kutok-kutok gampang diculik uang. Gampang dileboni narkoba, gak mungkin narkoba melburin ini. Nek arek-arek sak umurmu iku di kutok-kutok iku nek awan peding terangan nyarepi warung karo rokokan. Di sini kan sangat tertib ya. Sholatnya tertib, aturan sekolahnya tertib, aturan di asramanya tertib. Selamat dan aman badannya, selamat dan aman imannya, betul gak? Selamat dan aman pikirannya, dan insya Allah selamat, aman, berkah masa depannya semua. Amin ya rabbal alamin. Nanti Al-Fatihah meneh pisan untuk supaya Allah menjamin keselamatanmu semua sampai kelak menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek, nenek-nenek ya, kakek-kakek yang digotor kono, gitu ya. Terus jangan lupa ini ada di belakang saya ini seorang kiai asli Bangkalan, tapi dia punya pesantren Rahmatul Umam di daerah Bantul, Yogyakarta. Dia sendiri punya pesantren, tapi tidak percaya sama pesantrennya sendiri, sehingga anaknya dikirim ke Gontor Putri. Itu ceritanya. Pak Muzamil, Pak Kiai Haji Ahmad Muzamil, putrinya di Gontor berapa? Di Gontor Putri 3. Gontor Putri 3. Kelas 6B. Kelas 6B. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Saya gembira sekali bahwa anak-anak saya, lingkungan saya ini nyambung. Karena saya sendiri dulu di Gontor tidak tercapai cita-cita saya. Saya dulu pengennya tamat, tetapi oleh Allah sudah cukup 2,5 tahun aja. Akhirnya aku metu dhewe supaya cek nek metune cek gak diurung-uring karo ayahku, aku gak perkara nek pesantren Gontor sampai akhir aku diadili terus dikon mulih. Tapi pokoknya alas Gontor, saya cinta Gontor, hidup dan matiku, dunia dan akhiratku, amin ya rabbal alamin. Terus lain-lainnya enggak perlu saya perkenalkan ya. Oh juga harus yang menarik belas ya. Iya enggak? Ya itu pokoknya om-om bapak-bapak ini. Nanti insya Allah akan ada yang kita rencanakan untuk melok ngelatih musik di kene, ngelatih tari di kene, kalau ngelatih teater di kene insya Allah. Sedang kita runding dengan Pak Kiai Fairuz Subakir. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah ngijabahi dan melancarkan semua program-programnya. Saya kira dimulai di Saya perkenalkan yang di belakang saya tahu namanya Nafik Novia kalau jengking ya. Kalau menjeng kalau pating ya. Mbak Fia mari Mbak Fia. Mbak Fia coba ungkapkan 1-2 kalimat yang indah untuk anak-anak kita bersama ini. Wah kaya anak pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anak-anak apa adik-adik ya? Adik-adik. Kalau adik-adik berarti saya masih muda. Alhamdulillah. Malam hari ini saya senang sekali. Sebetulnya saya tidak ikut Cak Nun. Nah, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya pacarnya Cak Nun. Mantan. Iya dong, benar ya Pak ya? Iya. Saya kesini senang sekali karena sebetulnya saya tidak ikut. Saya di rumah menjaga anak saya yang masih ada sekolah. Tapi alhamdulillah kok tadi pagi saya bilang, saya tuh pengen sekali datang ke sini, ke Gontor Putri Mantingan, karena saya belum pernah. Juga saya latar belakang saya berbeda dengan Kak Nun mungkin, dengan yang lain, bahwa saya dulu kecil di Jakarta, jadi tidak begitu mengenal dunia santri. Sehingga saya ingin sekali datang ke sini, terus kemudian kami runding. Akhirnya tadi pulang anak saya sekolah, kelas 6 SD jam 3, saya langsung naik mobil ke sini, alhamdulillah lancar, jam 7 sampai di sini. Dan yang ada tadi sudah dibawa keliling sama Ibu Nyai, yang ada cuma kagum, kagum, dan kagum, dan mendoakan semoga semuanya baik, kedepannya bermanfaat, semuanya untuk siapapun saja yang bertemu dengan adik-adik semua besok-besok. Ya, itu saja jadi kagum, kagum, dan kagum, karena baru pertama kali ini saya masuk ke, mungkin ke pesantren yang sebesar ini ya baru sekarang ini, karena memang saya tidak punya latar belakang itu. Begitu, itu aja Cak Nun. Jadi ya, saya senang sekali. Ya, Dek. Bisa, Dek. Ada yang nanti mau nyanyi bersama Ibu, sama Kakak Novia? Ada? Ada? Tidak apa-apa, langsung masuk ke sini. Ya, boleh. Ya. Ayo, nyanyi bareng. Kalau yang suka selawatan atau kosidan, nyanyi sama Dunia. Yang selawatan nyanyi sama Bu Yuli. Yang suka lagu-lagu pop, lagu barat, lagu Indonesia populer bersama Ibu Novia. Iya, tapi mungkin adik-adik yang jilbab putih ini, mungkin kalau yang ibu-ibu sebelah sini umurnya mungkin mirip-mirip saya, jadi agak-agak sedikit tahu. Tapi waktu adik-adik di depan yang berjilbab putih ini, semua santri sini mungkin gak kenal, karena waktu saya aktif nyanyi, saya aktif main sinetron di TV, saya aktif main film, belum ada lahir. Kalau kelas 6 berarti kelahiran tahun berapa ya? 98 99. Oh iya, saya berhenti tahun 97 karena saya punya anak. Terus begitu punya anak saya pindah ke Jogja, saya berhenti berkegiatan di Jakarta karena ngurus anak. Jadi belum pada lahir, jadi mungkin gak tahu. Tapi mungkin kalau orang tuanya tahu lah sedikit-sedikit. Nanti tanya, Bu, dulu ada gak yang namanya novel Nokia Kulopaki? Insya Allah orang tuanya tahu. Kalau gak tahu ya gak apa-apa juga sih. Gitu ya, jadi waktu itu belum lahir. Adik-adik semua belum lahir. Bukan hanya belum lahir, bapak ibunya belum ketemu di terminal. Oh, bapaknya. Iya. Oke, Ibu Novia, kita mulai dikit-dikit ya. Malam ini kan di samping kita mencari kegembiraan yang diridhoi Allah, kita juga ingin belajar sesuatu lebih banyak gitu ya. Kita juga ingin mendapatkan rahmat dari Allah lebih banyak, fadilah, ma'unah, dan lain sebagainya. Maka saya ingin memulai dengan pertanyaan untuk menjadi dasar dari lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Untuk ibu-ibu yang dari sini, saya mohon izin saya tak konsentrasi ke sana ya, sampai menikmati lah gitu ya. Anak-anakku, ini sekarang hari apa? Kamis, itu berarti hari keberapa? Jadi hari pertama itu apa? Akad. Akad artinya Wahid, artinya bahasa Indonesianya Itnen Salasa Arbi'a Kamis Jumat Wasabat, ya. Oke. Itu 7. Jadi waktu dibagi 7-7 ya, dari Ahad sampai Sabtu gitu ya. Kalau bahasa Arabnya kan di sini kan Minggu ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau bahasa Arabnya Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya top. Saya harap diketahui bahwa yang di belakang saya ini enggak bisa. Bahannya anggar bahasa Inggris, cangkemi belo gitu. Ini yang di sebelah kiri saya ini terutama. Kalau Bu Fia jurusan bahasa Inggris kuliahnya, jadi tidak ada masalah ya. Terus itu kan cara membagi berdasarkan putaran matahari ya. Kalau orang, ada orang Jawa katanya. Oke, saya daftar dulu. Selain Jawa dari mana lagi? Sumatera. Sumatera, dari Aceh sampai Lampung. Palembang ada? Jambi, Bengkulu, Padang, Medan. Masya Allah, Alhamdulillah. Malaysia. Apa kabar? Thailand. Loi loi katong, loi loi katong. Kita tanya, ada lagu loi loi katong, loi loi katong itu artinya dasmu pola. Kira-kira mana terjemahannya? It's good to be here, ya. Kalau yang dari Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Tenggara, Utara, ada semua ya Allah. Allah berkutang untuk gondor. Papua. Hey, yang kurang di yang kok karena nanti nyanyi ya, nanti nyanyi medley Nusantara. Kita bangun kembali cinta kita kepada tanah air ya. Anak-anakku, tanah air itu bahasa lainnya apa? Ibu Pertiwi. Kok gak Bapak Pertowo? Jadi bangga gak jadi wanita? Karena seluruh tanah kita ini namanya Ibu Pertiwi. Jakarta disebut Ibu Kota. Duduk Om Kota, Pak D Kota ya. Ibu lebih tinggi derajatnya dari apa? Betul gak? Nah, makanya Gontor Putri maju cepat sekali, luar biasa. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, berarti Manado ada tadi. NTB, NTB, Ternate, Ambon. Ya Allah, ya Allah. Ya, Timur Timur, gak ada. Oke. Luar negeri selain Malaysia, Thailand. Terus apa lagi? Brunei, Singapura, Vietnam, Suriname. Oh, Suriname. Tepuk tangan untuk Suriname. Suriname tapi suku Jawa. Suku Jawa. Coba nanti cari grup di Suriname yang namanya Karsimex. Karsimex itu nyanyi gundul pacul, nyanyi macul-macul, macul. Ini wong-wong Suriname, jadi luar biasa. Suriname pun ada, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, wes, saiki nek anjane ana sing wong Jawa, saya tanya. Kalau tadi kan Ahad, Senin sampai Sabtu, kalau Jawa? Bon. Kliwon, legi, paeng, kon, gitu ya. Oke, seru. Berarti itu cara orang Jawa membagi waktu. Jadi waktu dibagi bisa 33, 55, 77, ada yang sampai 20, 20, ada yang 22, tergantung ijtihadnya, tergantung pencarian dan penelitiannya masing-masing masyarakat di dalam kebudayaan yang berbeda. Jadi anak-anakku jangan hanya ngerti Senin, Selasa, Rabu, harus juga ngerti Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Oke, sekarang kalau tadi kan kalau huruf Latin yang sampai anak-anakku kan A, B, C, D, Atau ya? Kalau Inggrisnya E. Tepuk tangan. Ya Allah. Yes, pinter-pinter arah-arah ini. Bahaya ke Indonesia. Kena pinter ini dunia orang apa itu. Yes. Nek Arab, Alif. Ain, Bin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Baru. Lam, Alif, Lam, Ya. Ya, oke, top. Saiki nek Jawa. Ya Allah, gantor, pintere. Warna caraka, ya bisa tepuk tangan. Ya, oke. Mas SP, Mas Ari, tolong minta nadanya. Buvia, tolong kita nyanyi bersama-sama. Kita ibarat Al-Quran, kita mulai dari Alif Lam Mim, masuk Al-Baqarah, baru surat Ali Imran, Al-Ma'idah, dan seterusnya. Pokoknya di baleni meneh, ilmu sekolah Gusti Allah ini akan menjadi hidayah benar dalam hidup kita. Kita mulai dari huruf-huruf Alif di Fathah, Alif di Kasroh, Alif di Dhamma, Alif Fathatel, Alif Kasratel, Alif Dhammatel, Al Ainun. Nah, jangan. Ibu Fia, kita mulai ABCD tapi bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ya, bismillah. Begitu bisa langsung ikut ya. Dan saya yakin pasti bisa, karena sangat gampang. Oh, Bu Fia, sebelum diteruskan, sekarang yang khusus lagunya Bu Fia. Mudah-mudahan anak-anak kita mengerti. Ada satu lagu apa yang kira-kira bisa bareng-bareng anak-anakku, atau yang lagunya Bu Fia dulu. Ibu, bapak di rumah insya Allah tahu. Ada yang pernah tahu lagunya Bu Fia? Apa? Maju tak gentar. Koyang gembrek. Sambil adu. Apa? Oke. Sakitnya tuh di sini. Kalau lagu gini aja. Lagu Bu Fia ada bunga mawar, ada asmara, ada. Asmara tahu? Oh, itu tahun 9 piro ya? Udah ya, tapi jadi kan, kalau udah tua udah. Ya tapi asmara dikenal pada tahun-tahun berikutnya juga Bu Fia. Oh ya. Nah, itulah yang menyebabkan kita nikah dulu. Hmm. Nah, karena asmara ya gitu. Kalau anak-anak bukan asmara tapi asrama. Mau nyanyikan Bu Fia lagu asmara mau? Ada dari mbak-mbak, ibu-ibu yang sebelah sini yang akan menemani Bu Fia untuk menyanyikan, tidak masalah di sini, biar turun bersama-sama. Silakan kalau ada. Kalau ibu-ibu mungkin tahu. Kalau ibu-ibu insya Allah tahu. Kemudian piring terbang gitu. Itu namanya drone ya. Zaman gontor dulu gak ada. Zaman gontor tahun ayah. Tahun berapa ayah di gontor ya? Saya dulu di gontor tahun 1964 sampai 1968. Kalau siswa gontor pada umumnya, untuk menamatkan gontor butuh 6 tahun, saya hanya cukup 2,5 tahun. Itu karena kecerdasan saya memang eksternal. Akselerasi ya ta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu yang akan menemani Bu Fia? Betul. Ya sudah, ibu-ibu dinyanyikan. Ayo, okay, ya? Mbak. Atau saya ke sana nanti? Ya. Ke sini atau saya ke sana? Saya ke sana ya. Nanti ya. Oke. Ya. Okay. Lu sapung nih loh, betul. Suaranya kayak sapung ya. Oh, kamera dong nih mas. Oh, ini sudah. Full kamera. Eh? Itu ya, saya ya. Yeah. Dengan istriku nanti dunia akan guncang. Selalu sing-sing lanang welek nemen sing wedok apik nemen. Bismillah sekarang gini, sekarang u pondokku bareng-bareng. Ya. Tapi saya minta dengan sangat volunteer di sebelah kanan saya sama yang bapak-bapak akan minggir Kemudian siapa di antara anak-anakku yang akan nyanyi Oh Pondokku bareng-bareng di sini sama Bu Nia, sama Bu Yulia, cepat naik. Diiringi oleh om-om, bapak-bapak Kiai Kanjeng. Ayo, yang belakang juga boleh. Tolong diberi tempat, diberi jalan untuk ke sini. Maju, ya. Ayo anak-anakku segera. Ya, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Ini peserta jambore, yes. Mana Pak? Sini Mbak. Untuk pondokku ya, silakan maju. Masuk ke sini. Masuk sini. Ya, oke. Siapa lagi? Langsung naik, ya. Masih ada beberapa lagi kemungkinan peluang untuk nyanyi ya. Pondokku bersama-sama. Ya, silakan. Untuk anak-anakku yang peserta jambore sudah pasti sangat capek seharian, sehingga mungkin mereka akan lebih dulu meninggalkan tempat ini, tidak ada masalah. Ya, ya Tafatel, silakan. Kalau mau naik, silakan. Ya, yuk. Ya, tepuk tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Deh. Ya, yuk. Ini masih ada mic. Anak-anakku sekalian, saya mohon izin untuk turun di sini ya, sambil cari ilmu, karena saya tahu tidak ada pondok, tidak ada pesantren di Indonesia yang semangat kreatifnya melebihi Pondok Putri Gontor. Anak-anak Putri Gontor ini dandani genteng wani, kita bukan? Masang apa jenenge tegel iso nggih mboten gawe Bali dhewe ya rega yang melukis sendiri kan lho apalagi fotografi ada ngecor berani ya Allah rara itu ya wis. Nah, sekarang kita cari pengetahuan karena dengan Kiai Kanjeng kita harus tahu musik sedikit-sedikit dalam hidup ini gitu ya. Nanti ada kori kita yang suaranya bagus dari Ustadz kita juga nanti akan maju ke depan. Tapi saya ingin ini, Pondokku ini bisa dinyanyikan dengan iringan atau ritmo yang bermacam-macam. Musik apa saja di dunia bisa dipakai untuk mendukung Pondokku. Aku nyalakan dana sih. Gitu. Coba dicoba. Untuk putri kejujuran apa? Nah, untuk putri coba. Mbak Fia, untuk putri cukup enggak? Coba. Coba kalau untuk putri cukup enggak? Coba. Ketinggian. Ketinggian. Sabar sih. Jadi kalau sedang lapar terus ada makanan, jangan langsung disosor. Ya, kendalikan dirimu dulu. Oh, saya kelaparan, ada makanan. Pertama yang dilakukan, terima kasih, bersyukur kepada Allah. Terus ditelap-telap panganan ini. Enak kira-kira gitu ya. Jadi gue sampai ngiler-ngiler, nek wis kok suwe nemen baru dimakan sedikit demi sedikit. Ojo langsung serop gitu ya. Jadi hidup tidak boleh rakus. Hidup itu cuma dua, melampiaskan atau mengendalikan. Kalau Islam mengajarkan yang mana? Mengendalikan. Kalau naik motor, ngegas atau ngerem. Ngerem ya. harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Anak-anak muda sekarang kalau naik motor lebih banyak ngegas apa lebih banyak ngerem? Itu berarti geragas, ya. Harus pinter ngerem daripada ngegas. Harus lebih pinter berpuasa daripada makan. Harus lebih penting lebih pinter mengendalikan daripada melampiaskan, gitu ya. Ya, itu prinsip dasar orang hidup. Kemudian ngajarnya sudah pas ya. Sekarang Mas Doni, ini bisa dibawakan dengan misalnya apa? Trimurti pertama, salah satunya yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal. Itu beliau yang mendorong terciptanya lagu Pondokku, yang diciptakan oleh putranya Pak Lurah Gontor pada waktu itu, yaitu berarti ponakannya Pak Sahal. Pak Sahal itu senang lagu keroncong, sehingga lagu ini aslinya bernada keroncong. Oke, berirama keroncong. Sekarang dicoba reng-reng didik, dan ini gak usah disiplin, gak apa-apa, pokoknya ini sinau. Saya kira nganggup keroncong seperti yang dimaksudkan oleh Kiai Sahal. Jelas, gue begitu kurungnya, saya kira langsung nyanyi lah. Cing-cing. Alhamdulillah. Tapi sekarang kita seluruh dunia akan mengirim putri-putri dan putra-putranya ke Pondok Gontor. Jadi nanti kalau ada orang Thailand pulang ke Thailand membawakan lagu Pondokku, pasti dengan jenis musik Thailand, tapi tetap lagu Pondokku, gitu ya. Gitu ya. Sekarang juga kalau Pondokku pakai reggae. Utamanya ya. Ya. Yeah. Anak-anakku masih naik di sini, nggak apa ya, tetap di sini ya. Itu dari mana aja yang dari luar Jawa ada? Dari luar Jawa? Ada, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Agak mundur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin kepada para pimpinan. Ini anak-anakku yang jambore, capek dan harus kembali. Nggak apa-apa. Pokoknya asal tertib semuanya, kita maklum, mafhum satu sama lain. Sekarang kita teruskan sampai waktu yang kira-kira tidak terlalu melelahkan anak-anakku semua. Yang tua-tua saya dan bapak-bapak ibu menyesuaikan diri kepada anak-anak kita, karena lebih penting mereka daripada kita. Ini sekarang ngenteni antri. Ya, nek arek-arek iki akeh jebul masa depane. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, saya minta Ustadz Al-Ashar untuk maju ke depan, karena beliau dikagumi oleh Kiai Kanjeng. Sejak asar tadi azannya luar biasa bagus, kemudian ilah-ilahnya juga sangat-sangat bagus. Saya mohon izin, gak apa ya, di mana? Di sini-sini mas, sini bareng-bareng sama mas-mas. Oke. Di sini aja, berdiri di sini. Bismillah, mohon izin ya. Oke. Wah, suaranya apik. Mas Bobi, minta string dan langsung antum persis seperti di masjid tadi. Ilahi ilah sebagaimana semau-mau antum. sekarang adalah pimpinlah anak-anak kita bersama ini ilah-ilah tapi dengan ritme seperti biasanya. Sekarang karena anak-anak masih di sini, saya tanya dulu dari mana saja yang pulau yang luar Jawa ada enggak? Dari mana? Sulawesi Selatan. Tuh, mikrofonnya dibaca. Ah, mikrofon tolong, tolong. Coba nadanya angin memiri. Oh, Tolong ya teman-teman ya. Eh, dari Sulawesi sudah ada lainnya yang luar Jawa. Papua. Boleh nggak saya minta yang dari Papua maju? Papua, Ternate, Ambon, Bali kalau ada. Ya, bismillah, saya mohon izin Bapak-bapak, para pimpinan. Mudah-mudahan kegembiraan ini mengandung ilmu, berkah, dan kabulnya doa-doa dalam batin kita untuk masa depan anak-anakku semua ini, bersama keluarganya, masyarakat, dan seluruh bangsa Indonesia serta umat Islam di permukaan dunia raya ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak ada semua mau ikut ya. Ini kita membawa berdiri semua. Anak-anak saya, Mbak Yuli, Mbak Nia, Mbak Fian, Yun Sewo, Titim Bin. Mikrofon akan saya serahkan ke sampean. Kita ya silakan. Mas Imam, kita tolong urut-urutannya lagu-lagunya dulu. Ya. Masih mau. Lagu yang Bali, yang Bali bagaimana? Yang Bali. Areki berikutnya. Ini untuk supaya semua tahu nanti bisa ikut. Berikutnya. Elo. Talelo. Coba talelo masih mau. Berikutnya. Boleh lego. Terus. Lagu Heal the World. Wow, berarti kita sudah agak panjang. Make it best. Berarti memang Gotor itu langsung orientasinya sudah semua ya, nggak cuma lokal ya. Siapnya siap di mana aja ya? Oh ya sih. Heal. Mau dikirim ke Afrika? Siap. Mau dikirim kemana-mana siap. Oke. Abis itu kita minum di kupasang yang tadi ya. Itu terus lanjut lagi ke Jawa. Terus kita India. Don't touch your eye. Oh, nanti Mas Imam sama Mbak Yuli tadi ya. biar pinter nyanyi lagu India. Abis itu Imeji yang terakhir nanti. Oh Jakarta ya? Oh Jakarta belum ya? Bang kita keliling ya? Oke channel. Oh India bisa masuk katanya ada barusan dari laporan bilang India beres. India bisa masuk ya? Nanti kabar-kabarin ya. Kapan India masuknya? Agak ada ya di daftarnya. Terus ditambahin. Oh ini Pak Adi kayak kan jentok ya. India ya. Korea. Korea lagunya yang apa ya? Turki. Waduh semuanya. Korea. Ya. Thank you. Indonesia butuh pertolonganmu anak-anakku. Indonesia butuh pertolonganmu, butuh peranmu, butuh kepemimpinanmu. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi tampillah memimpin Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau diturutin lagu seluruh Nusantara kan bisa 3 hari 3 malam banyaknya. Jadi enggak apa-apa ya yang ketinggalan. Cuma ada satu yang ketinggalan yaitu yang India. Ya, jadi saya minta Mbak Yuli sama Mas Imam membawakan satu lagu India untuk sisa tetap berdiri di sini, tidak apa-apa ya, Mbak Yuli.